Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, senang sekali pada hari ini kembali kita bertemu di acara kita, acara penyejuk hati melalui Radio Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini. Mudah-mudahan kebersamaan kita pada hari ini mampu menumbuhkan rasa kasih sayang yang semakin besar di dalam jiwa kita, dan mudah-mudahan keberadaan kita untuk mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala mampu menyejukkan jiwa kita dan membukakan wawasan kita untuk menjadikan firman-firman Allah ini sebagai bagian dari kehidupan kita. Pada hari ini kita sudah memasuki ayat ke-5 dari surat Taha yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyi istawa, yaitu Tuhan yang Maha Pemurah yang bersemayam di atas arasy. Para pendengar rahimakumullah, ayat kelima ini merupakan keterangan informasi dari Allah Subhanahu wa taala tentang siapa dirinya sebenarnya, bahwa dirinya adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih, alal arsy istawa, yang memiliki keagungan dan kekuasaan yang tidak dapat dinalar oleh manusia karena dia adalah pencipta alam semesta. Ayat kelima ini masih berhubungan ayat sebelumnya, karena di dalam ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dirinya dengan mimman khalaqal arda was samawatil ula. Allah yang kamu sembah itu bukan Tuhan yang lemah, bukan Tuhan yang tidak tahu apa-apa, tapi dia adalah Maha Pencipta. Khalaqal arda, dia yang menciptakan bumi yang kamu diami. Wassamawatil ula, langit yang sedikit demi sedikit mampu kamu tembus namun belum mampu kamu arungi semuanya. Ya. Dan kemudian Allah kembali menjelaskan siapa dirinya, Ar-Rahman. Dirinya itu adalah yang Maha Pengasih. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Seperti apa kasih Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya. Yang Maha Pengasih, yang berdiam di atas bersemayam di atas arasy. Seperti apa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala? Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dengan kasih sayangnya dia mengajarkan kepada kamu Al-Qur'an agar kehidupan kamu menjadi lebih baik. Ya. Dan masih banyak lain keterangan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan dirinya sebagai Ar-Rahman. Allah yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah yang menghamparkan rezeki bagi siapa yang dia inginkan, dan wa yaqdir, dia juga menentukan rezeki tersebut. Ya, wasakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an minhu, dan dia tundukkan bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya untuk kepentingan umat manusia. Ya. Jadi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu tidak terhingga kepada kita. Bagaimana bisa kita menghitung-hitung nikmat Allah? Coba bayangkan kalau ternyata nikmat telinga saja itu tidak akan mampu untuk kita hitung. Ya, dari kecil sejak kita lahir Allah sudah berikan kita nikmat telinga dengan kasih sayangnya. Dia berikan kepada kita kesempatan untuk bisa mendengar suara-suara yang ada di sekitar kita. Dan itu adalah merupakan nikmat yang besar. Coba bayangkan kalau telinga kita peka sebentar aja, ya, sudah sibuk kita ke dokter THT untuk memeriksakannya. Habis uang beratus ribu bahkan berjuta-juta disedot tai telinga itu, karena mungkin itu yang menyebabkan pekaknya telinga kita tidak mampu mendengar. Tidak peduli lagi kita apakah uang harus habis sejutaan, puluhan juta, harus operasi dan sebagainya, mampu kita korbankan. Ya. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa begitu banyak kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang terkadang kalau sedikit saja itu diambil oleh Allah, maka kita sudah kelimpungan, kita sudah gerubak-gerubuk ke sana kemari untuk menyelesaikan permasalahan itu. Ya. Ar-Rahman, Allah itu Maha Kasih Sayang. Allah tidak membeda-bedakan keberadaan dirinya sebagai pengasih untuk memberikan rezeki kepada siapapun yang diciptakannya. Ya. Tidak, Allah tidak membedakan. Allah tetap memberikan kasih sayangnya walaupun orang tersebut adalah orang yang enggan untuk melaksanakan perintahnya, seperti orang mukmin yang tidak mau salat, tidak mau puasa karena sebentar lagi kita mau Ramadan dan sebagainya. Ya, Allah Maha Penyayang, Dia tetap akan memberikan rezeki kepada orang yang notabene malah menentang dirinya, tidak mengakui dirinya sebagai Tuhan, tetap Dia berikan rezeki kepada mereka. Makanya orang-orang kafir yang ingkar kepada Allah itu tetap bisa hidup, tetap bisa berpakaian, tetap bisa menjalani kehidupan dengan baik. Kenapa? Karena Allah dengan kasih sayangnya memberikan segala sesuatu yang Ia ciptakan akan kebutuhan mereka. Makanya tidak salah Allah mengatakan wallahu khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allah yang menciptakan kamu dan kemudian Allah yang menanggung seluruh kebutuhan kehidupan kamu. Jadilah manusia-manusia yang pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih menjelaskan hal ini bersama kita studio sudah ada ustaz kita. Silakan Ustaz Janal. Terima kasih perdana. Ayat kelima dari surat Thoha, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tuhan yang Maha Pengasih yang bersemayam di atas arsy. Lanjutan dari ayat bahwa Al-Qur'an itu diturunkan dari Allah yang Maha Pengasih. Jadi benar sekali bahwa Al-Qur'an itu bukan untuk menyusahkan. Dia adalah jalan kebahagiaan karena Al-Qur'an itu pesannya klop dengan kehidupan di dunia dan di akhirat. Ia bersumber dari pencipta yang satu. Pencipta yang satu itu pada ayat kelima ini digambarkan dengan zat yang Maha Pengasih, Maha Kasih. Ketika Dia Maha Kasih bukan berarti Dia tidak kuasa. Dia Maha Kasih alal arsy istawa. Ulama berbeda pendapat dengan arsy istawa ini. Ilmu kalam banyak mengkaji ini panjang lebar. Tetapi bagi orang yang berkepentingan untuk mencapai Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an sebagai kitab petunjuk, perdebatan itu bukanlah akhirnya mengkaburkan dari petunjuk itu sendiri. Apapun pendapat ulama, apakah istawa ini diartikan dengan istilah menguasai atau istawa al-istiwa'u ma'lum wal kaifiyatu majhul wa su'alu anu bid'ah. Yang penting istawa, bagaimana kita tidak perlu mempertanyakannya, kalaupun dipertanyakan maka itu adalah suatu hal yang di luar dari kepentingannya. Yang terpenting sifat Allah yang wajib kita imani sesuai dengan kebesaran Allah dan kesuciannya. Allah memiliki sifat istawa, kita imani itu. Yang terpenting dari itu, kalaupun akhirnya harus diterjemahkan menjadi istilah kekuasaan, bahwa Allah ingin menegaskan kekuasaannya dalam bingkai kasih sayangnya, kasih sayangnya dalam bingkai kekuasaannya. Jangan sampai berpikir Allah kasih sayang karena Dia lemah, Dia tidak berdaya. Tidak. Jangan berpikir pula bahwa kekuasaannya berarti Dia bersifat otoriter, kejam. Tidak juga. Jadi Ar-Rahman alal arsy istawa, Dia Maha Pengasih tapi Dia berkuasa. Berkuasa tapi Dia Maha Pengasih. Kekuasaan Allah tidak seperti kekuasaan di bumi ini yang tidak pasti dan tidak akan selamanya. Kekuasaannya adalah tegak dan kokoh. Al-Hayyu Al-Qayyum. Bila manusia berkuasa akan tiba ajalnya di mana dia wafat atau di mana rakyatnya akan menggulingkannya sehingga dia menjadi terjungkir sebelum habis masanya. Tetapi kekuasaan Allah mutlak dan di balik itu terdapat kasih sayangnya. Orang yang membaca Al-Quran harus memahaminya bahwa itu adalah pesan Allah yang Maha Kasih tapi berkuasa. Berkuasa tapi Maha Kasih. Berbahagialah karena kekuasaannya dibingkai dengan kasih sayangnya, kasih sayangnya dibingkai dengan kekuasaannya. Itu yang dapat kita sampaikan, Ustaz Perdana. Iya, terima kasih Ustaz Janal. Para pendengar rahimakumullah, ada satu pemahaman yang paling penting untuk kita pahami dari keterangan ayat 5 dari surat Taha ini, bahwa ini merupakan keterangan yang menyejukkan kalbu dan memberikan semangat serta motivasi yang sangat kuat bagi diri seorang mukmin ketika ia memahami ayat ini. Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman, seharusnya ini menyejukkan kalbu kita, bagi kita-kita yang berada dalam kondisi yang sedang sedih, sedang susah. Karena ketika kita mengingat pada saat kita susah, kita kemudian mengingat Ar-Rahman, Allah itu adalah Maha Pengasih, semangat timbul lagi, dan kemudian kita akhirnya memahami bahwa segala persoalan yang kita hadapi itu pasti akan terselesaikan karena kita yakin dan percaya Allah itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih. Akan tetapi juga pemahaman ini jangan hanya sekedar sebuah pemahaman yang tidak ada diiringi dengan sikap serta usaha untuk melakukan yang terbaik. Karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tidak hanya dalam bentuk keyakinan saja, tetapi juga harus diiringi dengan usaha-usaha untuk menggapai kasih sayang Allah itu. Bagi kita orang-orang yang berada dalam kondisi cukup, maka janganlah berat untuk berinfak, karena kita paham betul bahwa Ar-Rahman, Allah itu Maha Kasih. Ketika kita melakukan segala perintah Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan harta kita, maka pahamilah bahwa harta kita tidak berkurang, namun akan ditambah-tambahkan oleh Sang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berada dalam puncak kekuasaan, memiliki jabatan dan sebagainya, maka pahamilah Ar-Rahman, dengan segala pengorbanan yang kita lakukan untuk memberikan servis yang terbaik kepada masyarakat, untuk memimpin rakyat kita atau bawahan kita dengan cara sebaik-baiknya, itu bukan berarti kerugian bagi kita. Karena apa? Karena kita paham betul Ar-Rahman, dengan usaha kita berbuat yang terbaik, mengorbankan segala apa yang kita miliki untuk kepentingan orang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengurangi semua itu, namun akan malah menambah kebaikan, menambah-nambah kekuasaan, menambah-nambah harta dari apa yang kita miliki, namun kita mau melakukannya dan mengeluarkannya karena kita paham betul, karena yang memiliki semua itu adalah Ar-Rahman yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan ini dapat memberikan inspirasi kepada kita bahwa apapun kondisi kita, tetaplah pahami Ar-Rahman ala asyistawa, dialah yang Maha Pengasih yang memiliki keagungan dan kekuasaan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.